goyang. Nikita, Nikita, Nikita, goyang lagi buat awan potret Indosiar. Hea, hea, hea, hea, hea, hea, hea, hea, hea, hea, hea, Nikita goyang, Nikita goyang. Masih goyang lagi, yo. Den hair stylist, Ombe.